Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana risalah ini beliau beri judul dengan Ittihaful Qari Bitta'aliqati ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam menjelaskan aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Kaidah terakhir yang telah kita bahas adalah wadhalalatu wa ahluha finnar, yang namanya kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan dan pelakunya, yakni pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan, finnar, dia akan masuk ke dalam an-nar wal 'iyadz billah. Dan telah kita jelaskan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam kaidah tersebut. Maka bi'idznillah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang keenam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur. Hendaknya kita berhati-hati dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara muhdats, walaupun hal tersebut adalah hal yang kecil, walaupun hal tersebut, yakni perkara kebid'ahan tadi, kita anggap sebelah mata, kita anggap remeh. Fa inna sighar al bid'ai ta'udu hatta tasira kibaran. Karena yang namanya kebid'ahan, sekecil apapun bentuknya, akan terulang terus, terulang, terulang dan terulang sampai tasira kibaran, sampai dia menjadi kebid'ahan yang besar. Awalnya hanya kecil-kecilan kebid'ahan yang dilakukan, hanya berkumpul antara keluarga-keluarga yang meninggal, misalkan 5-7 orang. Berjalannya hari, berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, akan bertambah besar kebid'ahan tersebut. Tidak cukup untuk mengumpulkan keluarga-keluarga si mayit, akan tetapi mengumpulkan orang-orang yang berada di kampung si mayit tersebut, menjadi acara besar yang dinamakan dengan tahlilan atau yang semisalnya. Yang awalnya kecil, kecil menjadi sesuatu yang besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqq. Kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, begitu pula kebid'ahan yang telah dikerjakan oleh umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, sebuah faedah dari kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, bahwasanya kebid'ahan itu dikerjakan oleh umat Muhammad alaihi salatu wassalam sepeninggal beliau. Jadi bukan dikerjakan oleh umat-umat yang lainnya, yang dikerjakan oleh umat Muhammad alaihi salatu wassalam sendiri. Jadi ketika seorang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai muslimah, mukmin, mukminah, salafi, salafiyah, akan tetapi ada unsur-unsur kebid'ahan yang dia kerjakan, maka segeralah dia kembali kepada tariqul haq. Barangkali pengakuan dia sebagai salafi, pengakuan dia sebagai salafiyah hanya sekedar ad-da'awah, hanya sekedar pepesan kosong yang tidak ada buktinya. Karena di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang namanya kebid'ahan bukan dilakukan oleh umat yang lainnya, bukan dilakukan oleh umat Yahud wa Nasara, tidak, dilakukan oleh muslimin sendiri. Dan kebid'ahan yang terjadi di umat ini, kata beliau, kana awwaluha saghiran. Kebid'ahan itu awalnya adalah kebid'ahan yang kecil-kecilan, yang disepelekan, yang dipandang remeh oleh sebagian muslimin. Yushbihul haq, bahkan tersamarkan antara kebid'ahan tersebut dengan al-haq, antara kebid'ahan tersebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama sejalan dengan as-siratul mustaqim, sama-sama sejalan dengan tariqul haq, tersamarkan. Ini yang namanya kebid'ahan di awal-awal kebid'ahan tersebut dikerjakan. Faghtarra bidzalika min man dakhala fiha. Maka kebid'ahan yang remeh tadi, yang kecil-kecilan tadi, berlanjut masuk zaman-zaman berikutnya, tambah jauh dari zaman kenabian alaihi salatu wassalam, tambah jauh dari zaman sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tambah jauh dari zaman tabi'in, atba' tabi'in, tambah jauh dari zaman-zaman keemasan. Maka kaum muslimin mayoritasnya tertipu, igtarra, tertipu dengan amalan-amalan bid'ah tersebut, thumma lam yastati al-khuruj minha, sehingga mereka tidak mampu lagi keluar dari kebid'ahan tersebut, karena sudah teranggap sebagai suatu agama, sebagai suatu amalan soleh, sebagai suatu hal yang bisa mendatangkan ajr, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adumat wasarat dinan yudanu biha. Maka kebid'ahan tersebut menjadi semakin besar, semakin merasuk ke sanubari-sanubari muslimin. Wasarat dinan, dan kebid'ahan tersebut menjadi sebuah agama, yudanu biha, yang dikerjakan oleh kaum muslimin sendiri. Sekali lagi, bukan bahagian dari Yahud, bukan bahagian dari musyrikin yang mengamalkan kebid'ahan ini, muslimin, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Maka mereka yang melakukan kebid'ahan tersebut pelan-pelan terus keluar dari jalan yang lurus, yang akhirnya wal'iyadzubillah dia keluar dari jalan keislamannya, wal'iyadzubillah, yang telah kita sebutkan apa makna kekufuran yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Asy-syarhu, penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wahdhar sighar al-muhdatsati minal umur. Berhati-hatilah dari perbuatan kebid'ahan yang remeh di pandangan manusia. Yaqul, maksudnya adalah la tatasahal bi syai'in minal bid'ah walau kana saghiran. Kita jangan sampai bermudah-mudahan dengan perkara kebid'ahan, walaupun kita anggap itu adalah sesuatu yang kecil. Hanya kebid'ahan yang berkaitan dengan maulid Nabi misalkan, hanya menyambut hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati, menghormati, menghargai apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hari kelahiran beliau, kecil-kecilan, tidak teranggap. Maka jangan, kata beliau, la tatasahal, jangan kau bermudah-mudahan. Fa innahu yakbur, karena kebid'ahan kecil itu akan berlanjut menjadi kebid'ahan yang besar. Wa yandhafu ilaihi ghairuhu, dan akan melahirkan bentuk-bentuk kebid'ahan yang lainnya. Ini diantara mafsadat kebid'ahan. Satu kebid'ahan yang dikerjakan, telah kita bahas pada kaidah yang lalu, satu sunnah akan gugur, satu sunnah akan padam pada dirinya, akan lahir kebid'ahan yang lainnya. Kebid'ahan yang kedua, sunnah yang kedua akan gugur dari dirinya, akan lahir kebid'ahan yang ketiga, begitu seterusnya, yang akhirnya dia menjadi seorang ahlul bid'ah wad dalal, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Hal ini telah ditanbih dan diperingatkan oleh beliau alaihi rahmatullah sejak zaman beliau, Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wa hadza min mafasidil bid'ah, dan inilah di antara bentuk dampak negatif dari kebid'ahan. Kebid'ahan satu yang dilakukan akan melahirkan kebid'ahan yang kedua. Begitu pula kemaksiatan. satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang kedua. Kemaksiatan yang kedua akan melahirkan kemaksiatan yang ketiga. Kemaksiatan yang ketiga akan melahirkan kemaksiatan yang keempat. Begitu seterusnya. Ini kemaksiatan. Begitu pula yang namanya kebid'ahan. Li'annahu idzan fataha babul bid'ah zadat. Kalau sudah seseorang membuka pintu kebid'ahan di dalam sanubarinya, di dalam hatinya, menganggap remeh sesuatu yang berkaitan dengan kebid'ahan, zadat, akan bertambah di dalam sanubarinya, akan ditambah di dalam jiwanya, bahwa kebid'ahan ini adalah sesuatu hal yang biasa, tidak apa-apa, yang penting kita ikhlas melaksanakannya, yang penting kita memiliki niat yang baik terus. Yang namanya syaitan tidak akan diam, syaitan akan terus memberikan syubhatnya, was-wasnya, agar kebid'ahan tersebut menjadi satu amalan yang sangat-sangat indah untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Sekali lagi, kaum muslimin, bukan kaum Yahudi yang ditargetkan oleh syaitan mengerjakan kebid'ahan. Enggak ada urusannya kaum Yahudi dengan kebid'ahan, kaum Nasara dengan kebid'ahan, Hindu, Buddha, enggak ada urusannya dengan kebid'ahan. Muslimin yang ditargetkan oleh syaitan. Fala yatasahal fiha, fala yutasahalu fiha. Maka di dalam perkara kebid'ahan kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk mengerjakannya, apalagi memberikan toleransi. Wa yuqal, dan dikatakan oleh sebahagian pihak, hadhihi bid'atun saghiratan wa la tadur. Ini adalah kebid'ahan yang kecil, insyaallah tidak memudaratkan, insyaallah tidak memberikan dampak negatif. Jangan. Tidak boleh kita bermudah-mudahan. Selama itu kebid'ahan, sekecil apapun, berarti telah keluar dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah keluar dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, bimbingan siapa yang mau kita ikuti? Kita ini umat Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan umatnya syaitan. Karena kalau kita umatnya syaitan, bisa kita ikuti terus kebid'ahan yang satu, kebid'ahan yang dua terus, karena kita umatnya syaitan, kita ikuti at-tazyin dari asy-syaitan wal iyadzu billah. Akan tetapi hakikatnya kita adalah umat Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidak pantas untuk kita menganggap remeh sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh beliau, apalagi sudah bermain logika di dalamnya. Hal ini tidak ada di zaman Rasul karena pada waktu itu tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Hal ini tidak ada di zaman Rasul karena seluruh sahabat Nabi mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak perlu merayakan maulid Nabi. Kita ini memiliki jarak 1440 tahun dengan zaman hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Syubhat yang dia keluarkan, seakan-akan mereka lah orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan solusi bagaimana kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana kita menghadapi fitnah perpecahan yang ada di tengah-tengah muslimin. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Al-bid'atu mithlul jamrah. Kebid'ahan, kata beliau Syekh Al-Fauzan, kita ibaratkan seperti bara api. Walau kanat saghiratan, walaupun bara api itu kecil, bara api sesuatu yang kecil, fahiyya takburu hatta tuhriqal baita awil matjar awil balada kullahu. Bara api yang kecil itu kalau terus dikipas, terus dihangatkan, akan membuat sesuatu api yang sangat besar, yang bisa membakar sebuah rumah, yang bisa membakar sebuah toko, yang bisa membakar bahkan sebuah kota, negara. Habis kota tersebut terlalap api yang sangat membara, padahal asal usulnya adalah bara api yang sangat kecil. Itulah kebid'ahan. Diibaratkan oleh beliau seperti al-jamrah, sebuah bara api. Terus dikipas akan menjadi sesuatu yang besar. Terus dilakukan kebid'ahan akan membakar diri-diri kita sendiri, wal'iyadzu billah. Kemudian beliau menukilkan ucapan seorang penyair, wa mu'dhamun nari min mustasghari syarar. Yang namanya api yang besar itu, api yang membara itu, asalnya dari api-api yang kecil. Api tidak langsung besar. Misalkan ada beberapa saudara kita kaum muslimin yang mengalami musibah kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari setiap musibahnya. Amin, Allahumma amin. Maka bagaimana kondisi muslimin melihat saudaranya tersebut berasal dari yakni musibah yang menimpa saudaranya tersebut berasal dari api yang kecil, mungkin dari satu rumah, mungkin dari dapurnya, bahagian dapurnya. Ada waliyadzubillah kompor yang meledak misalkan. Dari yang kecil, kemudian merembet satu rumah, merembet tetangganya, merembet ke satu kampung, semuanya. Padahal berasal dari api yang kecil, itulah kebid'ahan kata beliau. Berasal dari sesuatu yang kecil, merembet, merembet, merembet, dilakukan, dilakukan, dilakukan, akhirnya membakar diri dia yang terus melakukan kebid'ahan, terus menganggap baik apa yang tidak ada di dalam ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yutahawanu biha, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan pada perkara kebid'ahan ini. Bal yusaddu babul bid'ah nihaian, bahkan pintu kebid'ahan ini harus kita tutup rapat-rapat. Tidak boleh dibuka sedikit pun. Jangan diberikan celah pada yang namanya kebid'ahan. Waqad Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum muhdatsatil umur. Itu salah cetak ya. Waqala bukan waqad. Waqala Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iyyakum muhdatsatil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sabdanya beliau, iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Iyyakum, makna dari iyyakum adalah tahdzirun min muhdatsatil bid'ah mutlaqan. Sebuah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara kebid'ahan secara mutlak, secara keseluruhan tanpa terkecuali. Tidak ada yang dikecualikan sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara kebid'ahan. Iyyakum memuhdatsatil umur. Sekaligus ini jawaban bagi beberapa pihak yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperingatkan. Nabi alaihi salatu wasallam selalu berlemah lembut, tidak pernah menyampaikan ucapan-ucapan kasar dalam tanda kutip. Tidak pernah memberikan peringatan dari kebid'ahan, kesyirikan dan yang seterusnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mereka membawakan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata mereka, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah diutus kecuali untuk membawa rahmah, kasih sayang bagi seluruh semesta alam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang memecah belah umat. Ini ucapan tahzir dari beliau alaihi salatu wasallam. Iyyakum, hati-hati kalian. Jadi perkara-perkara yang baru sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam sudah ditahzir oleh beliau, diperingatkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Beliau tidak tinggal diam. Bahkan beliau di lafaz hadis yang sebelumnya telah menjelaskan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di tengah-tengah kalian sampai nanti akhir zaman berada di tengah-tengah muslimin akan mendapati perselisihan yang banyak. Firqah. Yang satu menganggap bahwa dia berada di atas al-haq. Yang satu menganggap bahwa dia berada di atas Al-Qur'an dan sunnah. Yang satu lagi berada di atas Al-Qur'an tanpa sunnah karena Al-Qur'an sudah kamil, sempurna. Sekian banyak firqah. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, akhir zaman akan menuntut yang namanya perpecahan. Pasti dan pasti, tidak akan mungkin tidak. Maka diberikan solusi oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, pegang teguh sunnahku, sunnahnya para khulafa'ir rasyidin juga pegang teguh. Iyyakum, hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam diutus bukan hanya sekedar memberikan kabar gembira, keutamaan salat rotibah sebelum fajar 2 rakaat lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini berkaitan dengan fadilah, keutamaan. Begitu pula keutamaan-keutamaan mereka yang berjalan menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendirikan salat berjamaah, salat wajib, keutamaan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya menyampaikan basyira, tidak hanya menyampaikan busyra, kabar-kabar gembira. Beliau basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan juga memperingatkan umat ini dari bahayanya api neraka. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sisi yang tidak akan mungkin terlepaskan dari beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga beberapa pihak yang panas, yang tidak senang, yang benci ketika ada kalimat tahdzir, peringatan-peringatan dari da'watus salafiyah, dari kebid'ahan-kebid'ahan atau mungkin kesyirikan-kesyirikan wal'iyadzubillah, maka seharusnya mereka lebih panas dengan apa yang datang dari sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau menjadi orang-orang yang insaf, mau menjadi orang-orang yang adil di dalam perilaku mereka. Sawa'un kanat muhdatsatin shaghiratin aw muhdatsatin kabirah, lam yustatsnar Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an minal bid'ah. Apakah perkara-perkara kebid'ahan yang kecil, perkara kebid'ahan yang besar tidak sama sekali dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fanahyuhu amun, larangan beliau alaihi salatu wasallam untuk kita melakukan perkara-perkara baru dalam al-Islam secara umum, fi jami'il bid'ah, semua perkara-perkara baru dalam urusan agama. Waqala, dan beliau alaihi salatu wasallam yang telah bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling jelek di dalam al-Islam, yang paling jelek di dalam al-Islam adalah muhdatsatuha, perkara-perkara yang baru. Sehingga kita tidak berlebih-lebihan ketika menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa perayaan-perayaan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah perkara yang paling jelek, karena keluar dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam yang telah mengucapkannya. Wa syarrul umur, perkara yang paling jelek adalah perkara-perkara baru. Zikir berjamaah, perkara yang paling jelek. Perayaan Maulid Nabi, perkara yang paling jelek. Nisfu Sya'ban, perkara yang paling jelek. Dan kebid'ahan-kebid'ahan yang lainnya, tanpa terkecuali. Qauluhu, masuk kepada kaidah yang berikutnya. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati al-khuruj minha. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa kadzalika kullu bid'atin, begitu pula seluruh kebid'ahan, uhditsat fi hadhil ummah, yang dikerjakan oleh umat ini, yang dikerjakan oleh kaum muslimin, kana awwaluha saghiran, awalnya adalah perkara bid'ah yang kecil, yushbihul haq, tersamarkan dengan al-haq yang ada di sisi muslimin, qatibatan faghtarra bidzalika man dakhala fiha, dan yang masuk ke dalam perkara kebid'ahan tersebut tertipu, membayangkan ini adalah sebuah amalan soleh, sebuah faedah baru yang belum pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang mulia. Thumma lam yastati al-khuruj minha, kemudian setelah mereka masuk ke dalam kubang kebid'ahan tersebut, kubangan kebid'ahan, jurang kebid'ahan tersebut, mereka tidak mampu untuk keluar dari kebid'ahan tadi. Kemudian kata beliau hafizahullah warah, al-fitanu awwalu ma hadathat fil ummah bisababit tasahuli ma'a ahlil ifsad, yang namanya fitnah. Jadi fitnah ini cakupannya luas, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Yang namanya fitnah cakupannya luas, bid'ah masuk ke dalam fitnah, kesyirikan masuk dalam fitnah, kemaksiatan masuk ke dalam fitnah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memberikan peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati dari yang namanya fitan, artinya kita harus menjauhi kesyirikan, kita harus menjauhi kebid'ahan, kita harus menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Karena fitnah ini bentuknya umum, ada rincian-rincian di bawahnya, kebid'ahan, kesyirikan dan kemaksiatan, begitu pula yang lainnya. Maka kata beliau, al-fitanu awwalu ma hadatsat fil ummah, fitnah-fitnah yang terjadi di awal umat ini, yakni di generasi awal dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam, bisa babit tasahul ma'a ahlil ifsad. Kalau disebutkan awwalu ma hadatsat fil ummah, terjadi pada umat-umat yang telah lalu, yakni generasi awal, yang harus kita fahami bukanlah generasi awal di sini, yang dimaksudkan adalah generasi para sahabat, bukanlah yang dimaksudkan generasi para tabi'in, bukanlah yang dimaksudkan generasi para atba' tabi'in. Karena mayoritas yang ada di sisi atba' tabi'in, tabi'in dan as-sahabah yang sangat dekat jaraknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'watus salafiyah, yang benar-benar komitmen dengan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Maka di akhir-akhir masa atba' tabi'in keluarlah berbagai macam fitnah. Fitnatul khawarij mulai berani, Ali bin Abi Thalib dibunuh wal'iyadzu billah, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka fitnah yang terjadi pada umat yang terdahulu Awwalu ma hadatsat fil ummah bisabab. Kenapa fitnah tersebut timbul di tengah-tengah muslimin? Itu ada sebabnya. Apa sebabnya? At-tasahul ma'a ahlil ifsad. Karena mereka bermudah-mudahan dalam menyikapi orang-orang yang rusak. Rusak dari sisi akidahnya, rusak dari sisi manhajnya, rusak dari sisi agamanya, rusak dari sisi adabnya, akhlaknya. Tidak beradab, tidak berakhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermanhaj, tidak berakidah seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Lingkungannya adalah lingkungan-lingkungan yang jelek yang keluar dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa fitnah itu bisa timbul. Karena terlalu lemah dalam menghadapi orang-orang yang bermasalah. Karena terlalu lemah dalam menghadapi orang-orang yang perangainya buruk. Dia sebenarnya orang yang suka merusak. Orang yang adabnya jelek, akhlaknya jelek, bahkan kadzdzab, pendusta. Akan tetapi tetap didekati, tetap ditoleransi, tidak mengapa. Selama dia mendukung apa yang aku jadikan sebagai pernyataan, statement, maka dia bersama aku. Dan inilah hakikat fitnah yang terjadi di sisi Muhammad ibn Hadi. Seorang yang paling dekat dengan Muhammad bin Hadi sekarang bernama Usamah Al-Utaibi. Usamah Ataya. Ini orang yang berasal dari negara Palestina. Sebelumnya dikatakan oleh Muhammad bin Hadi bahwa rajul Usamah ini adalah kadzdzab. Dan ini terekam. Ucapan ini terekam, kadzdzab. Bahkan disebutkan dengan lafaz syarr, bahkan disebutkan dengan yakdzibu fi haditsin nas. Ini semua lafaz-lafaz yang terekam dari suara Muhammad bin Hadi. Tapi sekarang tidak berlaku itu semua. Ketika ditanyakan kepada beliau, bagaimana tahzirmu tentang Usamah Ataya yang dulu-dulu telah terekam dan didengarkan oleh para talabatul ilm, maka kata Muhammad bin Hadi, itu perkara yang dulu. Adapun sekarang, Usamah Ataya Al-Utaibi itu jauh lebih mulia. Bi'alfi marrah, 1000 kali lipat. Jauh lebih mulia 1000 kali lipat dibandingkan Sa'afiqah, dibandingkan Arafat, dibandingkan Abdul Wahid, dibandingkan Abdul Ilah, dan para masyayikhuna yang lainnya. Padahal kondisinya kadzdzab, ahl ifsad. Dan ini ma'ruf bagi mereka yang berada di kota Al-Madinah. Ini kita berkaitan dengan pribadian dia, belum lagi permasalahan muamalah-muamalah yang mana suka menipu wal'iyadzubillah dan yang seterusnya, jelek akhlaknya. Akan tetapi sekarang menjadi orang paling dekat dengan Muhammad bin Hadi. Oleh karenanya apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, al-fitanu awwala ma hadatsat atau awwalu ma hadatsat fil ummah bisabab at-tasahul ma afli ahli al-ifsad. Orang-orang yang jelek perangainya, jelek akhlaknya dijadikan teman dekat. Maka ini sebab fitnah, hati-hati kita. Dari yang namanya teman-teman yang jelek adabnya, akhlaknya, harus kita nasihati. Paling tidak kita telah melakukan ingkar mungkar dari kejelekan akhlak yang dia miliki. Jangan sampai jelek akhlaknya dia menjadi sesuatu yang kita toleransi. Kita tolerir, enggak apa-apa, insya Allah berjalannya waktu dia akan menjadi baik. Jangan berandai-andai. Jangan banyak-banyak bertamani. At-tamanni, berandai-andai adalah salah satu bab min abwabi syaitan. Berandai-andai, nanti, barangkali, nanti, terus. Yang akhirnya fitnah itu akan besar dan akan menguasai dirinya wal'iyadzubillah. Maka kalau sudah fitnah yang semacam ini, kata beliau, hatta athu fil ardi fasadan. Athu ay nasyaru. Ketika di bumi ini telah dikuasai, dipenuhi dengan perkara-perkara yang fasad, perkara-perkara yang rusak. Karena dengan sebab fitnah tersebut akan merusak akhlak-akhlak orang-orang yang di sekitarnya, akan merusak bumi Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataukah tidak langsung. Wa ghasalu admighata syababi wal awam, dan yang namanya fitnah itu mampu untuk mencuci otaknya para pemuda, otaknya generasi-generasi muslimin. generasi muda dari kaum muslimin, wal awam dan dari kalangan awamul muslimin, dengan fitnah tersebut, fitnah khawarij misalkan, digambarkan seorang yang akan meledakkan bom bunuh diri mendapatkan 72 bidadari langsung. Siapa yang tidak mau mendapatkan 72 bidadari? Tapi satu syaratnya apa? Kamu bom dulu gereja yang di jalan fulani. Dicuci otaknya para syabab, generasi muda kaum muslimin yang mereka belum mengetahui mungkin apakah perkara ini termasuk satu hal yang boleh ataukah tidak. Atau mungkin perkara-perkara yang dasar saja mereka tidak tahu, rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, apa yang melazimkan dari keimanan-keimanan seseorang, keislaman seseorang, tidak tahu, jahil. Maka disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Ini kaum khawarij. Mereka anak-anak yang masih muda dan otak-otak mereka, pikiran-pikiran mereka belum sampai kepada derajat-derajat keilmuan yang tinggi. Begitu pula fitnah-fitnah yang selainnya, fitnah Muhammad bin Hadi misalkan, mencuci otak generasi muda kaum muslimin, para talabatul ilm yang terfitnah. Jangankan para talabatul ilm, asatid tercuci otaknya. Sampai sekarang fanatik membela Muhammad bin Hadi, ustadzuna, yang sama sekali tidak mau menerima apa yang telah difatwakan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair dengan berbagai macam alasan dari hawa nafsunya. Karena Syekh Rabi' sudah menua, karena Syekh Rabi' belum membaca adillah, karena Syekh Rabi' karena terus. Ini yang namanya fitnah. Kenapa? Karena bergaul, bertoleransi dengan orang yang akhlaknya jelek. Siapa temannya Ustaz Zuna sekarang? Zul Akmal. Gimana akhlaknya? Salah satu contoh yang bisa menggambarkan akhlaknya seorang Abdul Munzir Zul Akmal, ketika dia berselisih dengan salah seorang ikhwah di daerahnya sana Sumatera, dipanggil di hadapannya. Ini saking kasarnya ucapan yang dimiliki oleh Zul Akmal. Anta iblis, wa istri anta iblisah. Bayangkan, ini orang yang akhlaknya sekarang dijadikan sahabat, teman dekat oleh ustadzuna yang ada di Balikpapan. Askari hadahullah, dijadikan teman dekat, padahal dulu dia orang yang faham siapa itu Dzul Akmal. Akan tetapi yang namanya fitnah, ikhwati fillah ya rahimakumullah, membutakan pandangan seseorang. Seorang yang alim bihalihi menjadi ghairu alim bihalihi, tertutupi. Itulah bahayanya fitnah. Masuk pula kepada pembahasan kebid'ahan. Hati-hati dari perkara kebid'ahan. Berapa banyak sekarang tokoh-tokoh sufiyah yang sudah mencela para a'immah al-muhadditsin, di antaranya yang paling mereka benci adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Luar biasa tokoh sufiyah menyampaikan sekian banyak kedustaan, at-tuhmah, fitnah, tuduhan-tuduhan kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dituduh sebagai seorang yang jahil, tidak mengerti apa-apa, tapi berani mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis. La haula wala quwata illa billah. Seorang Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dianggap sebagai seorang yang jahil. Lantas kita apa? Kalau sekelas Muhammad Nasiruddin Al-Albani seorang jahil, berarti kita pada posisi jahil murakkab. Karena ilmu kita enggak ada. Jangankan setengahnya, sepersepuluhnya enggak ada dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah. Kenapa dilakukan yang demikian? Karena terfitnah tadi. Sudah tertutupi. Tidak bisa insaf, tidak bisa adil dalam berbuat, tidak bisa adil dalam bersikap. Inilah yang kata beliau, harus kita berhati-hati dari kebid'ahan, harus berhati-hati dari fitnah, harus berhati-hati dari kesyirikan. Menutup akal yang bersih, akal yang jernih dari seorang muslim. Wa hasyauha minasyar hatta hasalatil fitan fil Islam. Dan keadaan tersebut terus berkembang di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana jenis fitnah tersebut, kebid'ahan tersebut, kesyirikan tersebut berada dan subur di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak lagi dianggap sebagai sebuah kebid'ahan. Wa bainal muslimina kama huwa ma'lum. Di antara kaum muslimin sudah tidak ada lagi pengingkaran dari kebid'ahan tersebut, karena ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Perkara-perkara kebid'ahan, fitnah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa yang tidak perlu untuk kita jauhi. Wal iyadzubillah. Hadza kulluhu bisabab at-taghadhi an ahli syarr. At-taghadhi ay at-taghaful. Ini semua kata beliau disebabkan karena taghaful an ahli syarr. Seorang terlalu lemah dalam menyikapi ahli syarr. Orang-orang yang jelek. Orang-orang yang jelek akhlaknya, orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan, orang-orang yang membawa perpecahan dianggap biasa. Tidak usah disikapi terlalu keras. Wa tarkihim hatta yastafhil al-amr. Yastafhil ay ishtadda al-amr. Kemudian dibiarkan begitu saja. Mereka-mereka yang membawa kerusakan, mereka-mereka yang membawa misi perpecahan. Karena di antara fitnah yang ada sekarang ini, targetnya adalah memecah belah salafiyin. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair meminta kepada para ulama yang ada di Jazair untuk bersatu, jam'ul kalimah. Akan tetapi di sisi lain, Muhammad bin Hadi mengatakan la tajtami'u ma'ahum, jangan kalian bergabung bersama mereka. Fitnah luar biasa. Padahal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dihafal merupakan ayat-ayat yang ma'lum, yang telah diketahui keutamaan bersatu, tidak berpecah belah. Hadis-hadis Nabi SAW begitu banyak, akan tetapi tidak teranggap dan tidak diamalkan sedikit pun. Maka dari sini Al-Walid Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair meminta untuk ayo, sudah tinggalkan perpecahan, bersatu, saling memaafkan antar kesalahan-kesalahan yang ada, saling tasamuh, memberikan uzur kepada saudaranya. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh sebahagian mereka. Bahkan memerintahkan untuk tidak berkumpul bersama kaum su'afiqah wal'iyadu billah. Falabudda minal hazmi, maka wajib untuk kita bersikap dengan sikap yang tegas. Al-hazmi al-quwah. Bersikap dengan sikap yang tegas dalam menyikapi fitnah, dalam menyikapi al-bid'ah, al-syirk. Wasaddil bab fi hadzal amr, dan kita menutup celah rapat-rapat dari perkara-perkara ini, perkara-perkara fitnah, begitu pula kebid'ahan. Jangan dianggap fitnah hanya sekedar apa-apa yang berkaitan dari perilaku. Seperti yang kita jelaskan tadi, fitnah ini cakupannya global, luas. Kebid'ahan masuk ke dalamnya, kesyirikan masuk ke dalamnya, kemaksiatan pun masuk ke dalamnya. Sehingga ketika membahas fitnah, maka masuk ke dalamnya kebid'ahan. Cepat-cepat kita harus menutup celah-celah kebid'ahan dari diri-diri kita. Wala ya'simu minal bid'a'i ba'dallahi jalla wa'ala. Dan tidak akan selamat seseorang dari kebid'ahan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ilmun nafi'. Dan yang kedua yang bisa menyelamatkan dia dari kebid'ahan, dari fitnah, dari kemaksiatan adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ada dua yang memiliki poin besar, poin utama ketika kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah, berbagai macam kebid'ahan. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita. Harus kita yakini. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ilmu nafi'. Yang insyaallah ta'ala setelahnya beliau akan menyebutkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu syar'i. Ilmu yang bermanfaat ini akan membentengi kita dari sekian banyak fitnah, membentengi kita dari sekian banyak kebid'ahan, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan sedikit setelah adzanul isya berkumandang. Al-mu'adzin fal yatafaddal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan bahwasanya seorang muslim tidak akan selamat dari kebid'ahan kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkannya, yakni dengan kita banyak berdoa memohon kepada Allah untuk dilindungi dari kebid'ahan, dari fitnah, dari kesyirikan, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang qabihah. Begitu pula yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Amma alladhi laisa indahu ilmun, adapun seorang yang tidak memiliki ilmu syar'i, fahadha yanjarifu ma'al bid'ah, maka orang yang semacam ini akan diseret untuk bisa masuk ke dalam kebid'ahan. Siapa yang menyeret? Syaitan. Karena dia tidak punya bekal, tidak punya benteng untuk melawan jerumus-jerumus syaitan tersebut. Wa yadhunnuha tayyibatan, dan dia akan menganggap bahwa kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, fitnah-fitnah tersebut adalah satu hal yang baik. Di annahu la yadri 'anil bid'ah, karena dia tidak mengilmui bahwa kebid'ahan itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Fala yunji minal bid'ah illa ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kebid'ahan kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh pula dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa ardahum al-mahdiyyin, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa alladhi ya'simu minal bid'ah, inilah yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebid'ahan. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Apa hakikat dari ilmu yang bermanfaat? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Gimana kita bisa mengambil sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, berada terus di atas jalan as-salafiyah. Da'watul Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berasal dari beliau alaihi salatu wasallam, yang berasal dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wa hadha yahtaju ila ta'allumin wa tafaqquhin fi dinillah. Untuk kita bisa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin, harus kita belajar dan bertafaqquh memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza lamma kana salaf afqahul ummah, ketika kita mengetahui bahwa para a'immatus salaf dari kalangan sahabah, tabi'in, atba' tabi'in, mereka adalah afqahul ummah. Umat yang paling cerdas, umat yang paling berilmu, yang paling dekat dengan keilmuan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanah ilmiah yang ada di sisi sahabat Rasul, tabi'in, atba' tabi'in adalah kedudukan yang luar biasa. Mereka menguasai ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanu ashadda hadzaran minal bid'ah. Ketika kita mengetahui mereka adalah orang yang paling berilmu dengan sunnah Nabi, dengan sunnah-sunnah para sahabat, kita mendapati mereka asyaddu hadzaran, orang yang paling keras, orang yang paling tegas dalam menyikapi kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama Islam. Ya, insyaallah taala akan disebutkan contoh-contohnya oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Wa asyaddu tahdziran minal bid'ah, dan mereka sangat memperingatkan umat ini dari kejelekan-kejelekan bid'ah. Li ilmihim, kenapa mereka begitu tegas, kenapa mereka begitu kuat dalam mentahdzir, memperingatkan umat ini dari jeleknya kebid'ahan. Li ilmihim bima tajurruhu ilaihi, karena mereka mengetahui betapa jeleknya kebid'ahan yang bisa menyerumuskan seseorang masuk ke dalam jerumus syaitan an-nar wal iyadu billah. Ini target dari asyaitan. Maka kita tidak heran apabila kaum-kaum yang cenderung amalannya melakukan kebid'ahan, cenderung terus melakukan perkara-perkara yang baru, sudah dinasehati masih tidak pas kalau tidak melakukan zikir 100,000 kali, tidak pas kalau tidak melakukan zikir berjamaah, tidak pas, terus atifiyah, perasaan yang bermain. Maka kita tidak heran mereka-mereka yang cenderung melakukan kebid'ahan-kebid'ahan ini akan benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wal'iyadzubillah sampai kepada tahapan ingin membubarkan markas-markas dalam tanda kutip Wahabi. Markas-markas mereka yang berada di atas da'watus salafiyah, da'watus sunniyah. Kenapa mereka merasa terganggu, tidak nyaman, ingin melakukan tahlilan? Ada lagi kaum Wahabi dalam tanda kutip yang mengganggu kenyamanan mereka dalam beribadah. Artinya apa? Artinya mereka menganggap itu adalah kebid'ahan. Afwan, artinya mereka menganggap itu adalah satu unsur ibadah, karena mereka mengharapkan pahala darinya, menganggap bahwa itu adalah satu hal yang berkaitan dengan amalan-amalan ketaatan. Sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, bagaimana kalau mereka hanya sekedar melakukan hal tersebut tanpa ada unsur pahalanya sama sekali. Tidak ada pahalanya. Ya, kalau begitu kita nasihatkan untuk lebih baik ditinggalkan sekalian, karena mereka tidak meyakini itu adalah satu amalan yang menghasilkan sebuah pahala. Oke, khawatir billah ya ra'akumullah, yang namanya kebid'ahan tidak akan nyaman dengan amalan-amalan sunnah. Kebid'ahan itu akan gerah, tidak betah dengan apa yang berkaitan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sangat anti dengan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan tahdzir, yang berkaitan dengan sifat beliau sebagai seorang nadhiran, memberi peringatan. Mereka akan mengambil basyiran, Nabi itu memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, keutamaan, keutamaan, keutamaan. Satu sisinya dilupakan oleh mereka. Afa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala penjelasan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang lalu ketika Syekh Al-Fauzan akan menyebutkan al-fitanu idhasta'alat fa innaha ta'ti 'ala ar-ratabi wal yabis. Fitnah itu kalau sudah menyebar di tengah-tengah muslimin akan memangsa siapapun, dewasanya, anak kecilnya, alimnya, jahilnya, semuanya. Maka kita tidak akan heran kenapa banyak para al-ulama yang dipandang sebagai orang-orang yang berilmu akan tetapi jatuh di dalam fitnah yang ada. Maka kita tidak boleh merasa aman dari fitnah-fitnah dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Wallahu a'lamu bishawab. Akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Tolong nasihatnya tentang ikhwah yang masih bermutalawin dalam bermanhaj, yang masih menganggap roja adalah salafi, dan tolong jelaskan penyimpangan mereka. Penyimpangan roja sangat banyak, tidak bisa kita sebutkan dalam majelis yang singkat ini. Cukuplah ketika kita mendapati adanya tanakut. Satu majelis mereka mengatakan selfie itu penyakit, tapi di majelis yang lain mereka berselfiria dengan motor besarnya, dengan komunitas motor besarnya, dan yang seterusnya. Ini artinya tanakut. Tidak ada unsur istiqamah. Kalau sudah mengatakan selfie itu penyakit, ya sudah penyakit terus. Kenapa kalau di majelis dia mengatakan penyakit, kemudian di tempat lain dia katakan atau diamalkan sesuatu yang menyelisihi dari ucapannya tersebut? Maka itu salah satu bagian kecil dari unsur kesesatan atau penyimpangan mereka, tidak mengamalkan apa yang telah mereka ucapkan. Belum lagi ramah tamahnya mereka dengan para ahli bid'ah, kaum-kaum sufiyah. Tokoh NU yang bernama Idrus Ramli yang sekarang mungkin lagi naik daun itu dikunjungi oleh para du'at roja dan tersebar bahwa du'at roja fulan, fulan, fulan, rombongan ustad-ustad roja TV dan yang semisalnya berkunjung ke Kiai Idrus Ramli. Apakah ini manhaj dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ahlul bidah yang permusuhannya itu jelas? Permusuhannya Idrus Ramli terhadap dakwah salafiyah yang dia sebut dengan dakwah wahabiyah itu sangat-sangat jelas. Artinya dia sudah menjadi ra'sun fil bidah, bukan hanya sekedar yang ikut-ikutan atau cecoro-cecoronya atau orang-orang kecilnya, orang besarnya yang harus dihajar, yang harus ditinggalkan. Tidak boleh satu majelis dengan dia. Panjang pembahasannya kalau kaitannya dengan penyimpangan roja. Wallahu a'lam bishawab. Maka nasihatnya adalah apa yang berkaitan dengan hal ini, ucapan dari para imam kita di antaranya Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini, agama ini adalah fa inna hadzal ilma, ilmu ini adalah agama kita. Hendaknya kita melihat kepada siapa kita mengambil agama kita tersebut. Berhati-hatilah dalam mencari seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, misalnya kita menemukan uang di jalan dan kita sedekahkan di kotak amal, apakah kita akan mendapatkan pahalanya atau orang yang punya uang yang mendapatkan pahalanya? Innamal a'malu binniyat. Kalau memang antum niatkan uang tersebut untuk si empunya uang, maka pahalanya akan sampai kepada dia biidznillah ta'ala. Dan bukan niat yang baik apabila antum berniat untuk bisa mendapatkan pahala dari harta tersebut, karena itu bukan harta yang antum miliki. Jadi yang pantas memang niatkan untuk orang yang kehilangan uang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau nanya, apakah Abu Talib di neraka dan disiksa paling ringan karena dia sudah mengasuh Nabi? Pembahasannya nanti di Sahih Muslim. Kalau jawaban ringkasnya, Naam, dia adalah seorang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena yakni paman Nabi alaihi salatu wasalam diazab oleh Rasul diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah wafat dalam keadaan musyrik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Akan datang pembahasannya pada syarah Al-Imam Muslim. Syarah sahih Al-Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah orang mukmin dan orang muslim itu beda? Tingkatan yang berbeda. Artinya muslim itu di bawah, mukmin itu di atas. Di atasnya lagi adalah al-muhsin, karena tingkatan keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi itu adalah tingkatan-tingkatan yang telah diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa solusi yang baik dan berilah cara untuk tidak ngantuk ketika ta'lim? Karena saya selalu ngantuk ketika ta'lim dan sangat susah untuk melawannya. Padahal terkadang saya sudah tidur siang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Amin wa iyyakum wa fikum barakallah. Caranya adalah berdiri dari majelis yang ada dan berwudu, karena itu adalah jebakan dari syaitan agar ilmu antum tidak bertambah. Maka lawanlah makar syaitan tersebut dengan mengusirnya. Caranya adalah berwudu, karena syaitan itu tercipta dari api. Jadi kalau kita sudah berwudu, apinya padam. Tapi kembali ke masjid ngantuk lagi, ya berwudu lagi. Berarti apinya syaitan sudah membara, harus diguyur. Wallahu a'lam. Apa hukum menyebut Sayyidina Muhammad? Boleh. Kalau yang dimaksudkan di pertanyaan ini dalam zikir pada saat sholat, ya tidak boleh, karena tidak ternukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di saat-saat seperti ini bersolawat kepada beliau alaihi salatu wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, silahkan, tidak ada masalah, karena beliau alaihi salatu wasallam sendiri yang telah menyampaikan ana sayyid waladi Adam, aku adalah sayyidnya, anak cucu Adam. Jadi kalau kita mengucapkan sayyidina Muhammad, dipersilahkan, kalau bukan zikir-zikir yang sudah baku. Kalau zikir yang sudah baku, zikir di dalam sholat, maka sesuaikan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, apakah boleh berdoa ketika adzan berkumandang? Ketika adzan berkumandang bukan tempatnya untuk doa. Ketika adzan berkumandang tempatnya untuk menjawab adzan, menjawab apa-apa yang telah dilafadzkan oleh al-muadzin. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Tempatnya menjawab adzan, ya kita jawab adzan. Setelah adzan berkumandang, baru itu adalah tempat untuk berdoa. Setelah kita bersolawat, maka antara adzan dan iqamah merupakan satu tempat di antara tempat-tempat yang mustajabah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, di khutbah kedua salat Jumat khatib melafadzkan doa-doa, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah mengangkat tangan dan mengaminkan? Yang harus kita lakukan sebagai seorang makmum, sebagai seorang yang mendengarkan khutbah tersebut dan mendengarkan doa-doa tersebut adalah mengaminkan. Walaupun cara mengaminkan tersebut tidak perlu mengeraskan dan tidak perlu dilakukan secara berjamaah, cukup masing-masing dari kita mengaminkan dengan lafaz amin, amin ketika sang khatib berdoa. Adapun mengangkat tangan ataukah tidak mengangkat tangan, maka jawabannya tidak perlu mengangkat tangan. Dan sang khatib ketika dia berdoa disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia menunjuk jarinya ke atas. Bukan dengan mengadahkan tangannya, tapi menunjuk jarinya ke atas. Ini tata cara seorang khatib yang berdoa. Adapun yang di bawahnya yang mendengarkan doa tersebut cukup mengaminkan dan tidak mengadahkan tangannya kecuali satu keadaan. Dan telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sang khatib berdoa dengan doa al-istisqa, doa minta hujan. Baru kita sebagai makmum, begitu pula khatib yang tadinya menunjuk jari berubah menjadi mengadahkan tangan. Karena yang namanya istisqa harus kita betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa meminta hujan. Kalau hanya berkaitan dengan doa-doa muslimin, diampuni, pemerintah diperbaiki keadaannya dan seterusnya, maka cukup mengaminkan tanpa memanjatkan atau tanpa mengadahkan kedua tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apa nasihatnya kepada orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang? ketika kita menagihnya, dia mengatakan nanti, nanti, dan nanti. Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Dua nasihat kepada si pengutang dan yang diutangi. Yang pertama adalah untuk tidak bermudah-mudahan dalam ad-dain, karena ad-dain ini adalah utang, adalah sesuatu yang akan bisa menghalangi kita ketika wafat apabila utang tersebut belum terlunasi. Nasihat yang kedua, apabila kita memang memiliki kemampuan untuk membayar, sudah terlanjur berhutang, tidak ada kewajiban kecuali membayar hutang tersebut, maka segerakanlah, jangan ditunda-tunda, karena itu tadi nasihat yang pertama akan bisa menahan kita dari pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya boleh, diperbolehkan, tidak ada yang mengatakan haram, akan tetapi hal ini sesuatu yang sangat besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mau menyolati jenazah seorang yang ternyata dia masih memiliki hutang dan belum dilunasi. Maka itu menunjukkan bahwa hutang piutang adalah sesuatu yang besar dan harus segera diselesaikan, hak orang lain tersebut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita pura-pura lupa dengan harta orang lain yang ada di tengah-tengah kita, artinya kita telah memakan harta dia dengan cara yang batil, wal iyadzu billah. Afwan, mau nanya, apakah boleh sesama muslim kita menakuti? Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud alaihi rahmatullah, la yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Tidak boleh, tidak pantas, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lainnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jelaskan agar dapat beribadah dengan kesabaran, karena kami dapati pada diri kami rasa jenuh untuk melakukan ibadah sunnah. Jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Semoga Allah memberi perlindungan terhadap antum beserta keluarga, amin, Allahumma amin. Yang berkaitan dengan jenuhnya dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka kita obati dengan memperbanyak ilmu, memperbanyak faedah yang kita miliki dari cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ibadah sunnah, semangat beliau dalam mengamalkan ibadah sunnah, dan fadilah, keutamaan yang telah beliau sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti misalkan 12 rakaat sehari semalam bisa melahirkan surga, bisa melahirkan rumah yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut di surganya kelak. Itu bisa didapatkan bagi mereka yang menjaga 12 rakaat. Jadi memperbanyak faedah, memperbanyak ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah. Kalau jenuh datang, maka banyak-banyaklah beristiazah, karena itu merupakan waswasah dari syaitan. Afwan, kebanyakan santri salah di dalam berwudu, karena berharap ada program praktek berwudu untuk santri-santri. Hadakumullah ayuhat talabah. Kalau khusus iqdat lugawi 1 ada programnya, dan TA 2 atau TA 1 yang fikih, pelajaran fikih, insyaallah juga pernah Anda dapati mereka praktek. Tapi Allah alam kalau program yang lainnya. Dan sepantasnya bagi antum yang mendapati kesalahan talabah, kesalahan santri dalam berwudu, maka silahkan untuk ditegur. Itu salah ya akhi, itu salah wahai saudaraku, atau dengan lafaz-lafaz yang lebih ringan nukilkan dan sampaikan nasihat tersebut kepada dia. Karena kalau sudah berwudunya salah, otomatis wal'iyadu billah, sholatnya tidak sah, tidak akan teranggap. Nabi SAW melihat bahagian yang kering sedikit saja ditumit seorang sahabat, marah Nabi SAW, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. 3 kali diulangi oleh Nabi SAW, sungguh celaka tumit-tumit yang masih kering, yang akan mendapatkan azab neraka Allah wal'iyadu billah. Maka ini yang bisa kita pelajari dari cara Nabi SAW ketika melihat seseorang salah dalam wudunya, maka langsung kita tegur. Silahkan, kalau tidak mampu sampaikan kepada santri yang lain yang lebih dewasa, atau sampaikan kepada para mudarrisin, para musyrifin, yang mereka akan menegur santri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah kita boleh ke candi? Kalau candi ini adalah satu tempat ibadah yang dimiliki oleh kaum Hindu atau Buddha, maka jangan, kita tidak boleh berziarah ke tempat-tempat yang isinya adalah kesyirikan. Anda terkadang membuka salah satu website di rujukanmuslim.com. Kemudian penulisnya adalah Ustadz Balikpapan. Apakah Anda boleh membacanya? Jazakallah khairan. Amin wa iyyakum. Siapa Ustadz Balikpapan yang dimaksud? Tolong diperjelas. Kalau dari websitenya sendiri Anda kurang tahu. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dicari lebih dalam dan diteliti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.